Ayan. Awalu awqatus salawatil khamsi. Keterangan tentang awal pertama waktu-waktu salat. Jangan salah paham. Bahwa keterangan yang ada dalam hadis ini adalah keterangan awal-awal waktu salat. Kalau tanpa kalimat awal waktu salat, maka kamu jangan jawab seperti ini. Misalnya, kapan waktu sholat duhur? Jangan kamu jawab dengan kalimat hajirah atau dengan kalimat idza zala syams. Itu awalnya. Kalau ditanya tentang waktu sholat duhur, kamu jawab. Dari mulai zawal syams ila qubailil asr. Itu waktu sholat duhur. Mufhum? Yang disebut di sini hanya awal, hanya awal-awalnya saja. Maka dikatakan istafadna min hadzal hadis bayanu awal awqatis salawatil khams. Keterangan tentang awal-awal waktu salat. Wa anna akhira juz'in min waqti ayatin aw ayatis salah huwa awwalu juz'i min waqti salati allati ba'daha. Dan bahwasanya akhir bagian dari waktu tanda-tanda salat tersebut adalah awal pertama waktu sholat berikutnya. Mafhum? Akhir waktu sholat adalah awal waktu sholat berikutnya. Berarti kalau sholat duhur tadi dimulai dengan zawalu syams an wasatiha, tergelincirnya matahari dari puncak tertingginya. Baik, ke arah terbenam. Awalnya. Akhirnya? Akhirnya sebelum masuk sholat asar. Berarti awal sholat duhur adalah ketika tergelincir matahari. Akhir sholat duhur adalah ketika datangnya awal waktu sholat asar. Kalau sudah datang waktu sholat asar, habis waktu sholat duhur. Itu yang dimaksud oleh beliau dengan ungkapan wa anna akhir juz'in min waqti ayatu salah. Itu yang betul, ya. Bukan ayah. Ayati salah huwa awalu juz'in min waktu salah. Bahwa akhir bagian dari waktu sholat apapun. Ayati salah, ini sholat apapun. Seperti ayat kitab. Ayat salah. Karena dia mu'annas jadi ayati salah. Akhir waktu dari sholat apapun adalah awal waktu sholat berikutnya. Baik. Laisa baina waqtayhima waqtun fasil. Tidak ada antara keduanya waktu kosong. Ada kecualian? Hah? Illa? Naam. Zuhur? Naam, subuh ila dhuhur. Subuh ila dhuhur. Berakhirnya waktu subuh adalah ketika terbit matahari. Dan itu belum masuk waktu duhur. Berarti ada fasil atau tidak ada fasil? Ada fasil. Tetapi beliau berbicara tentang keumuman. Maka dikatakan, laisa baina waqtayhima waqtun fasil. Enggak ada antara keduanya waktu kosong. Duhur ketika zawal. Terus masih waktu duhur sampai datang waktu asar. Maka waktu duhur dari sini sampai sini. Mulai masuk waktu asar. Waktu asar sampai terbenam matahari. Waktu asar sampai terbenam matahari. Berarti terbenam matahari datang maghrib. Akhir waktu asar di sini. Antara duhur dengan asar tidak ada fasil. Akhir waktu asar dengan maghrib enggak ada fasil. Baik. Kecuali baina waktu salat al-fajr ila salat al-zuhur. Hanya saja ada kekecualian, yaitu akhir waktu salat fajr ketika terbit matahari, sedangkan awal waktu salat duhur, awal waktu salat berikutnya justru ketika zawal. Hal hunaka fasil? Naam, hunaka fasil. Waktu duha. Makanya disebutkan dalam footnote-nya. Yang cetakannya sama ada footnote-nya. Zahara lana anna baina waktu salatil fajri wa waktu salatil zuhri fasilun tawil. Ternyata tampak bagi kami kekecualian, yaitu antara salat fajar dengan salat duhur ada fasilun tawil, ada pemisah yang panjang. Wa huwa min waqti tulu'i syams, dari terbitnya matahari, itu akhir waktu fajar, ila zawaliha, sampai zawal, itu fasil. Berarti faedah pertama dilengkapi. Laisa baina waqtayhima waqtun fasil illa baina akhir al-fajr wa salat adh-dhuhri illa baina akhir salat al-fajr wa awwal waqt salat adh-dhuhri bainahuma fasilun tawil, antara keduanya pemisah yang sangat banyak. Baik, atsani istafadna aidan min hadzal hadis bayan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awwal waqtiha 'ada al-'isha. Pelajaran kedua yang kita dapatkan dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di awal waktu, karena hadisnya berbunyi kana yusallil hajirah allati tad'unaha al-ula. Rasulullah sallam salat duhur di waktu hajirah yang kalian namakan dengan salat ula, berarti di awal waktu. Hina tadhadu syams, ketika matahari tergelincir. Wa yusallil asra, dan salat asar. Wa yarji ahaduna ila rahlihi ila akhirih. Itu juga awal waktunya. Kecuali isya. Wa kana yastahibbu an yuakhira min al-isya. Bahwasanya beliau suka untuk menunda salat isya. Berarti yang lainnya di awal waktu salat. Hanya salat isya saja yang beliau menundanya. Termasuk fajar. Naam, termasuk fajar. Beliau mengerjakan di awal waktu, yaitu ghalas. Qala ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Innal afdala fi al-isha'i at-ta'khir ila akhir waqtiha al-mukhtar. Yang afdal dari salat isya adalah menunda sampai waktu atau sampai akhir waktu ikhtiar. Akhir waktuha al-mukhtar. Sudah kita ingatkan kemarin bahwa kalimat al-mukhtar untuk membedakan dari waktu darurah. Kalau waktu darurahnya sebagaimana yang lain sampai awal waktu sholat berikutnya. Apa sholat berikutnya? Sholat subuh, sholat fajar. Berarti sampai datang waktu fajar. Itu waktu darurat. Kalau sampai terpaksa ada sesuatu darurat. Kalau enggak ada darurat, berarti ada ikhtiar. Bisa memilih kapan saja. Maka tidak boleh lebih dari pertengahan malam. Maka waktu al-mukhtar huwa nisful lail. Waktu isya yang mukhtar atau dijuluki waktu ikhtiar adalah nisful lail. Lakin tuqayyad afdaliyat ta'khir al-isya, tetapi keutamaan ditundanya atau keutamaan diakhirkannya salat isya itu muqayyad. Tuqayyad bimada? Tuqayyad bi'adamil masyaqqah. Tuqayyad bi'adamil masyaqqah. Terikat dengan syarat. Ma huwa syarat? Adamul masyaqqah, tidak memberatkan alal musallin, tidak memberatkan para orang yang salat. Makmumin. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Bahkan disebutkan dalam beberapa lafaz hadis, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu salat isya yang paling afdal. Dalam keadaan Rasulullah kerjakannya tengah malam. Kalau saja tidak memberatkan umatku, ini waktu yang baik. Sehingga hal yustahabbu ta'khiru salatil isya ila akhir waqtiha al-mukhtar? Qala na'am biqaidin. Jawabannya tidak hanya na'am. Na'am bisyarat. Iya, afdal ditunda, diakhirkan waktu salat isya. Kalau tidak memberatkan para makmumin. Sehingga jangan disebutkan secara mutlakan. Harus ada kaidnya. Sebab kalau memberatkan, tidak jadi afdal. Yang keempat. Istafadha min hadzal hadis karahatun naum qabla salatil isya. Dimakruhkannya tidur sebelum salat isya. Dimakruhkannya tidur sebelum salat isya. Li'alla yadhi'ul jama'ah. Agar jangan hilang salat jama'ah. Au yuqi'uha ba'da waqtihal muqtar. Atau bahkan menyebabkan dia tertunda sampai melewati waktu muqtar. Waktu ikhtiar. Lewat tengah malam baru sholat isya. Lagi tidak bagus. Sehingga dimakruhkan, tidak disukai untuk sholat, untuk tidur sebelum isya. Yang kelima, al-khamisah. Al-khamisa karahatul hadis ba'daha. Dimakruhkannya berbicara, berbincang-bincang setelah isya. Li'alla yanama an salatil lail. Agar jangan sampai tertidur kehilangan qiyamul lail. Aw an salatil fajri jama'atan. Atau kehilangan salat jama'ah subuh. Karena ngobrol sepanjang malam. Atau ngobrol begadang tengah malam. Maka tidak disukai, tidak dianjurkan untuk berbincang-bincang, ngobrol tengah malam setelah isya. Lakin karahatul hadis ba'da al-isya la tansahib ala mudzakaratil ilmin nafi'. Tetapi ada kekecualian, tidak disukainya berbincang-bincang ba'da al-isya tidak terkena kalau berbincang-bincangnya mudzakaratul ilmi, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Awil ishtighal bimasalihil muslimin, atau sibuk dengan maslahat kaum muslimin. Apa tuh sibuk dengan maslahat kaum muslimin? Hah? Nah, ronda. Terpaksa dia harus begadang. Karena itu maslahat kaum muslimin. Menenteramkan kaum muslimin, tenang ada yang jaga. Sehingga kotanya atau desanya aman atau kampungnya jadi aman, maka dia dalam keadaan dia tentunya ngobrol, berbicara setelah isya. Tetapi itu kekecualian. Berarti yang dikecualikan adalah dua perkara. Mudzakaratul ilmin nafi' aw al-ishtighal bi masalihil muslimin. Apakah dalam rangka mempelajari ilmu, menghafal dan sejenisnya, atau untuk kepentingan kaum muslimin. Apakah ronda, jaga malam, ataupun dalam jihad fisabilillah. Yang kadang-kadang ditugaskan untuk tidak tidur. Untuk begadang. Berjaga-jaga. Sadisa. Faedah yang keenam. Qauluhu allati tad'unaha al-atamah. Ucapan beliau alaihi salatu wassalam, yang kalian namakan atamah. Dalil ala karahat tasmiyati salat al-isya bil-atamah. Ini merupakan dalil bahwa beliau tidak suka penamaan tersebut. Beliau tidak suka dengan penamaan salat isya dengan salat atamah. Sehingga beliau menyebutkan isya, kemudian menyatakan allazi tad'unaha atamah, yang kalian menyebutnya atamah. Kalian menyebutnya atamah. Bahkan ada larangan sebagaimana disebutkan waqad jaa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim secara marfu', la yaghlibannakumul a'rab 'ala ismi salatikum fa innaha fi kitabillahil 'isha. Jangan kalian terkalahkan oleh orang-orang Badui, orang-orang kampung, Arab-Arab gunung, Arab-Arab yang tinggal di Badiah, Badawi. Jangan kalian terkalahkan oleh mereka dalam penamaan salat kalian. Fa innaha fi kitabillahil isya. karena salat tersebut di dalam Al-Qur'an disebut isya. Naam. Duhur min ba'di dhahirah. Asar apa isya min ba'di salatil isya. Min ba'di salatil isya. Wa kana Ibnu Umar yaghdab min hadhihi at-tasmiyah. Bahkan Ibnu Umar marah kalau ada yang menyatakan atamah. Kita salat atamah. Isya, bukan atamah. Isya, artinya jangan sampai terkalahkan. Kemarin sudah disinggung beberapa sikap para ulama tentang masalah ini. Sebagian mereka menyatakan bahwa itu adalah larangan yang mutlak. Bahkan sampai marah, ditegur kalau seorang menyebutnya dengan atamah. Tetapi terbantah dengan pendapat kedua, bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW menyebutkan kadang-kadang dengan atamah. Dan beberapa sahabat menyatakan atamar rasul atau ataman nabiyu. Nabi mengerjakan atamah. Sehingga dijama antara keduanya bahwa larangan dan ketidaksukaan Nabi hanya sebatas ketidaksukaan. Tidak sampai haram. Bahkan disebutkan dalam satu nuskah ucapan pensyarah sendiri, warada ma yadullu alal jawaz, disebutkan dalil yang menyebutkan bolehnya menyebutkan atamah. Wa anal ghadab min at-tasmiyah lil karaha, marahnya Ibnu Umar teguran Nabi SAW hanya menunjukkan makruhnya saja. Sebagaimana dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', bahwa Nabi menyatakan lau ta'lamuna ma fil atamati wal fajri. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan lau ta'lamuna ma fil atamati wal fajri, kalau saja kalian tahu apa yang akan didapat dari salat atamah dan salat fajar. Kalau larangan-larangan tegas, larangan mutlak, tidak mungkin Nabi SAW menggunakannya. Tetapi yang dikhawatirkan akan kalah istilah isya dengan istilah atamah. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga Nabi tidak suka penamaan itu menjadi lebih dominan daripada penamaan isya. Tentunya kalau memakai kalimat isya, isya, isya, tapi sesekali ketika berbicara dengan bedui, menyebutkan dengan bahasa yang mereka pahami, salat atamah, itu tidak mengapa. Karena Nabi juga pernah mengucapkan dengan lafaz atamah. Baik, kembali kepada kitab. As-sabi'ah, yang ketujuh. An yuqi'a salat al-fajr fi ghalas. Bahwa mengerjakan salat fajr adalah di waktu ghalas, di awal waktu. Haitsu yansarifu minha wa rajul la ya'rif illa man bijanibi. Di mana dia selesai masih tidak mengenali kecuali yang di sebelahnya saja. Ma'annahu yaqra fi salatiha min 60 ila al-mi'ah. Padahal beliau membacanya 60 ayat sampai 100 ayat. Tetapi ketika selesai salat, dia hanya mengenali yang di sebelahnya. Fulan, sefulan. Adapun yang sebelah sananya sudah tidak jelas siapa. Berarti masih agak gelap. Masih agak gelap, artinya cahaya fajar yang muncul masih sekedar dia bisa mengenali man bijanibihi, siapa yang di sampingnya saja. Apalagi awal waktu salatnya, hanya terlihat bayang-bayang manusia di kanan dan di kiri, dalam keadaan tidak tahu siapa mereka. Yang kedelapan, as-saminah, fadilatu tatwilil qiraah fi salatis subhi. Berarti di sini keutamaan memanjangkan bacaan salat fajar. Memanjangkan bacaan salat subuh. Salat fajar, salat subuh, salat ghadah. Tiga-tiganya warid dalam dalil-dalil. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah tidak menyukai penamaan ghadat. Kata dia, yang ada di dalam Al-Quran atau dalam dalil-dalil adalah as-subuh dan fajar. Min ba'di salatil fajri. Naam. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sebutkan fajar dan subuh. Tetapi sama seperti tadi, bukan berarti haram. Karena dalam hadis yang sedang kita baca pun pakainya apa? Ghadat. Disebutkan, ya kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu rajul jalisahu. Enam. Qala. Yang kesembilan. Wafihi. An yanbaghi liman su'ila. Maksudnya annahu. Ada cetakan lain? Hah? Annahu ya. Ini keliru. Kurang dhamir. Wafihi annahu yanbaghi liman su'ila an ilmin wa huwa la ya'lam an la yastankif min qawlihi la a'lam. Faedah penting juga. Yang kesembilan. Bahwa sepantasnya bagi siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia tidak tahu, tidak perlu malu. Enggak perlu sombong. Enggak perlu gengsi. Ya, stankip itu gengsi. Enggak perlu gengsi. Mengatakan, la a'lam. Aku tidak tahu. Dari mana didapat faedah ini? Dari beliau. Dari hadis ini. Disebutkan dengan kalimat, wanasitu ma qala fil maghrib. Aku tidak tahu, aku lupa. Apa yang disebutkan tentang maghrib. Padahal beliau seorang sahabat. Murid di Rasulullah SAW. Kalau memang tidak tahu, ya tidak tahu. Sehingga tidak perlu istinkaf. Tidak perlu sombong, tidak perlu gengsi. Mengatakan la a'lam. Atau mengatakan la adri. Bahkan dikatakan oleh para ulama, la adri nisful ilm. Kata-kata saya tidak tahu, itu sudah setengah ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu sama sekali, walaupun separuh, dia akan jawab seenaknya. Tetapi ketika dia memiliki ilmu, dan dia tidak tahu perkara itu, dia pasti akan mengatakan, la adri, la a'lam, atau wallahu ta'ala a'lam. Tapi bila munasabah, berkait dengan masalah ini, apakah kita jawab, Allahu a'lam, atau Allahu wa Rasuluhu a'lam? Hah? Al-awal atau tsani? Kamu jawab wallahu a'lam atau kamu jawab wallahu wa rasuluhu a'lam? Atau boleh dua-duanya? Hah? Allahu wa rasuluhu a'lam lebih tepat daripada wallahu a'lam. Atau boleh dua-duanya? Enggak boleh. Harus Allahu wa rasuluhu a'lam. Hah? Kenapa, man? Man yujib? Apakah Allahu a'lam saja atau Allahu wa rasuluhu a'lam? Kalau dalam riwayat-riwayat ada dua-duanya, tetapi mana yang lebih afdal, atau kedua-duanya boleh, bebas atau sama. Naam. Fihi tafsir. Di sana ada rincian. Kalau berkait dengan masalah hukum syariat, maka tidak mengapa menyatakan Allahu a'lam, tidak mengapa mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan syariat ini kepada kita. Maka Rasulullah SAW lebih tahu. Maka para sahabat ketika ditanya atau ketika berhadapan Rasulullah SAW ditanya oleh Nabi, jawabannya Allahu wa Rasuluhu a'lam. Sebagaimana jawaban Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena berkait dengan syariat. Tetapi kalau berkait dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, yang Nabi menyatakan antum ma'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian, maka cukup menyatakan Allahu a'lam. Misalnya, pena saya mana ya? Allahu a'lam. Jangan mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tidak. Karena Rasulullah SAW tidak alimul ghaib. Rasulullah SAW tidak alimul ghaib. Apalagi beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam in qata'a amaluhu. Sehingga kalau berkait dengan masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah, apalagi sifat-sifat yang berkait dengan perkara seperti itu, katakan wallahu a'lam. Tapi berkait dengan syariat, apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Tidak mengapa untuk menyatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sehingga seakan-akan anjuran untuk membaca kitabnya Al-Quran dan membaca ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lebih tahu tentang masalah hukum-hukum syariat. Barakallahu fikum. Kembali kepada fawaid. Karena ifta an jahlin qaulun 'ala Allah bila ilm, karena berfatwa tanpa ilmu, berfatwa dengan kebodohan adalah qawlun ala Allahi bila ilm. Itu adalah ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Itu berbahaya. Bahkan dosanya bisa lebih besar dari syirik. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas ayat wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Diawali dengan dosa yang di bawah, terus naik ke atas. Allah SWT tidak suka kalian berbuat kezaliman, kemaksiatan, kezaliman sampai kesyirikan. Antusyriku bihi balam yanzil bihi sultana. Kemudian yang paling tinggi lagi, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, sehingga hendaklah seseorang ketika ditanya perkara agama dia tidak tahu, jawablah Allahu alam atau Allahu wa rasuluhu alam, jawablah la adri misalnya, aku tidak tahu, ila akhirnya. Wa tawaqquf min al-'alim amma la ya'lam laisa naqsan fi haqqih. Dan ingat, tawaqqufnya seorang alim, tawaqqufnya seorang ulama atas apa yang dia tidak tahu itu bukan kekurangan. Bukan kekurangan. Fi haqqih. Bukan aib. Wah, ulama kok enggak tahu? Enggak aib sama sekali. Ulama manusia, tidak semua tahu. Bal syarafun 'adzim. Bahkan menunjukkan kemuliaan yang besar. Kalau sampai seorang alim tidak malu, tidak ragu menyatakan la adri, aku tidak tahu. Imam Malik pernah ditanya di hadapan khalifah oleh seseorang. Kebetulan seseorang ini bukan tidak tahu, tahu, cuma pengin Imam Malik menegur khalifah. Sering kejadian seperti itu. Dia nanya bukan tidak tahu, hanya sekedar biar khalifah dengar sendiri dari Imam Malik. Ya Imam, apa hukumnya ini? Ya Imam, apa hukumnya ini? Biar khalifah dengar. Ternyata Imam Malik menjawab, la adri. Ya Imam, apa hukumnya ini? La adri. Aku katakan la adri. Ma tadri, wa anta imam, katanya. Engkau tidak tahu, padahal kau imam. Aku ini tanya, bukan aku tidak tahu. Aku tahu jawabannya. Tapi aku ingin engkau yang berbicara sebagai seorang imam, agar khalifah dengar. Ini perkara sepele. Begitu dikatakan perkara sepele, Imam Malik marah. Laisa fid din, enggak ada dalam agama perkara yang sepele. Semuanya akan ditanya di hadapan Allah yaumul qiyamah. Tidak ada dalam agama sesuatu yang hayyin, sesuatu yang kecil, tidak ada. Semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum masyhur, ma'ruf kisah Imam Malik dan para imam yang lain ketika ditanya sesuatu yang tidak tahu, mereka menjawab la adri. Aku tidak tahu. Dan itu bukan aib. Itu bukan satu kelemahan, bahkan itu syarafun azim. Haitsu tawarra 'anil khabti bila ilmin. Kenapa syarafun azim? Di mana dia tawarra, berhati-hati, wara, tidak mau al-khabta bila ilmin. Khabat adalah masuk dalam satu perkara tanpa ilmu. Kalau kamu lihat unta berjalan dalam keadaan buta, bagaimana berjalannya? Dia akan nabrak sana, nabrak sini. Enggak karuan, enggak terarah. Maka itu disebut dengan khabata. Yakhbitu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam syair, bahwa maut, yati khabta aswa'a man tusib, tumithu walam tukhti' yu'ammar fayahrami. Maut akan datang, yakhbit, seperti unta yang buta. Kadang mematikan yang ini, menghidupkan yang itu. Dan tidak pernah salah. Tumithu walam tukhti. Mematikan seseorang dan tidak salah. Ini yang sudah betul-betul dicatat oleh Allah sebagai orang yang akan mati. Yu'ammar fayahrami. Sedangkan yang lain dibiarkan umur panjang, kemudian renta. Yahram, renta. Ala kulli hal, disebutkan di sini khabta ashwa, jalannya unta yang buta, itu khabata. Tapi kalimat khabata sendiri sudah dipakai dan dipaham. Kalau disebutkan manusia yakhbit, maknanya berbicara tanpa ilmu, menebak tanpa ilmu, mengira-ngira tanpa ilmu, Enam. Daripada dia khabata bila ilmin, maka sebaiknya dia diam atau menyatakan saya tidak tahu. Wahai tawadhu'a waqafa 'inda haddihi min al-'ilm, di mana ketika dia tawadhu' tidak sombong, waqafa 'inda haddi, dia berhenti pada garisnya. Saya tahunya cuma ini, itu saya tidak tahu. Itu berhenti pada haddihi, pada batasnya. Tidak melampaui batasnya dari ilmu. Maka itu adalah suatu kemuliaan yang sangat tinggi, syarafun 'adzim. Baik. Intaha. Sehingga masih ada faedah lagi. Nah, insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala.